Just no more neng aku ra ono tandingi kecene perhatianmu tekan seprene kasih sayangmu ra bakal balalene tak simpan ono jero ati kene setiap ku bisa kok rasane mesti.